شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu tafsir Kalimur Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Qala Allah taala wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannah وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فذا الله سبحانه وتعالى kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu di dalam surga dan makanlah daripadanya raghadan haitsu syi'tuma, dengan luas, seluas-luasnya, sesuai dengan keinginanmu. Wala taqrabu hadhihi syajara, dan jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin, niscaya engkau akan menjadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan, ternyata syaitan menggelincirkannya. Fa'akhrajahuma, maka akhirnya mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi, dari apa yang tadinya mereka ada di dalamnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, maka turunlah kalian, kata Allah. Kami katakan turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kalian di muka bumi ini ada tempat tinggal dan ada mata', tetapi ila hin, sementara, sampai pada batas waktu tertentu. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, lamma khalaqallahu Adam wa faddalahu atamma ni'matahu 'alaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dan memuliakannya, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan untuk Adam alaihi salam. Bi an khalaqa minhu zaujatan liyaskuna ilaiha, disempurnakan kenikmatannya dengan diciptakan untuknya pasangannya. Wa yasta'nis biha, agar dia tentram kepadanya dan tenang kepadanya. Wa amarahuma bisuknal jannah, dan memerintahkan keduanya untuk tinggal di dalam jannah, di dalam surga. Diciptakan Adam, dimuliakan dan disempurnakan kenikmatannya dengan menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian Allah perintahkan keduanya dan izinkan untuk tinggal dalam jannah. Wal akal minha ragadan, dan dipersilakan untuk makan apapun yang dia sukai. Minas thamarat, dari buah-buahan. Wal fawakih, berbagai macam buah-buah dalam jannah, silakan. Haitsu syi'tuma, sekehendak kamu berdua, bebas. Ay wasi'an hani'an, mana ragadan adalah wasi'an hani'an, dengan luas seluas-luasnya, dengan bebas dan dengan tenang tenteram. Haitsu syi'tuma, ay haitsu syi'tuma min asnafi tsimari wal fawakih, sekehendak engkau berdua, buah-buahan yang mana mau yang kau pilih, yang mau kau makan silakan. Wa qala Allahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain dalam surat Taha ayat 118 dan 119, Allah katakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha, sesungguhnya engkau bagimu pemberian, yaitu untuk tidak akan lapar di dalamnya dan enggak akan telanjang. Yani enggak akan terbuka auratnya, akan tertutup terus. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, dari kata uryan. Wa annaka la tadhma'u fiha, dan engkau enggak akan haus di dalamnya. Wala tadha, dan enggak akan merasakan terik panas matahari. Ini panas yang menyengat, yang menyakiti, enggak ada. Masya Allah. Tidak akan lapar dan tidak akan terbuka auratnya, tidak akan haus dan tidak akan terkena terik panas matahari yang menyakiti. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hanya satu syarat saja. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan dekati pohon ini. Yang lainnya silakan bebas semuanya. Haitsu syi'tuma, sekehendak kamu berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ainaun min anwa'i syajaratil jannah, ini satu jenis dari jenis-jenis pohon surga. Disebutkan dalam beberapa tafsir dengan riwayat-riwayat bahwa pohonnya ini, pohonnya itu. Tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang menegaskan pohon apa yang dimaksud. Sehingga Syekh Sa'di tidak menukilkannya di ringkasan beliau. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada 6 pendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon ini dan pohon itu. Khun ibn a'azakumullah, tidak penting jenis pohonnya. Yang penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dari pohon ini sebagai imtihanan, sebagai ujian. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, Allahu a'lam biha. Allah yang lebih tahu tentang pohon apa yang dimaksud. Wa inna ma nahahuma 'anha imtihanan. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tersebut sebagai imtihanan wabtilaan, sebagai ujian. Awah li hikmatin ghair ma'lumatin, atau karena satu hikmah yang tidak diketahui. Jangan dekati pohon ini. Dari satu sisi ujian, dari sisi lain pasti ada hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak mungkin melakukan sesuatu abathan, sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah. Karena di antara sifat Allah adalah Al-Hakim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Berarti li hikmatin ghairu ma'lumatin lana, karena hikmah yang kita tidak ketahui. Wallahu taala alam, pasti ada hikmah yang besar yang Allah kehendaki. Fatakuna minadh-dhalimin, ini ancamannya. Kalau engkau melanggar larangan ini, maka niscaya engkau berdua menjadi zalimin, menjadi orang-orang zalim. Berarti larangannya bukan hanya sekedar karahiyah. Berarti larangannya bukan hanya sekedar makruh, tetapi haram. Qanifidina azakumullah. Dikatakan dalla ala anna nahya litahrim. Ini menunjukkan bahwa larangannya adalah larangan tahrim, karena diancam. Takuna minadh-dhalimin, engkau berdua akan menjadi orang-orang zalim kalau memakan buah tersebut. Li'annahu rattaba 'alaihi adh-dhulm, karena disebutkan akibatnya bahwa engkau akan menjadi orang yang zalim. Berarti larangannya karahiyatut tahrim, atau larangannya larangan tahrim, an-nahi lit-tahrim. Falam yazal aduhuma yuwaswis lahuma, dan terus menerus musuhnya, musuh Adam dan Hawa, mengganggu dan memisikkan pada keduanya. Yuzayyin lahuma tanawul manuhya anhu, musuhnya selalu menggoda, membisikkan bisikan-bisikan agar mau memakan buah apa yang sudah dilarang. Qul inna a'udzubikumullah, iblis la'natullah alaihi, yang sudah dikisahkan pada kajian yang lalu. Sejak diciptakannya Adam, dia sudah hasad, sudah dengki. Sejak diciptakan Adam, bahkan belum ditiupkan ruh, iblis sudah berkeliling melihat, ini berbeda denganku. Kalau dia dijadikan di atasku, aku akan tentang dia. Kalau dijadikan di bawahku, aku tindas dia. Ini iblis. Sampai kemudian Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, iblis menolak dengan sombong dan menyatakan ana khairun min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku lebih utama, lebih mulia, lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Bukankah api lebih mulia dari tanah? Kata iblis. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan tidak benar itu. Kata siapa? Api itu lebih tinggi daripada tanah. Qanibina a'azakumullah. Perbedaan antara api dengan tanah sangat jelas berbeda. Tanah selalu merendah di bawah tapi kokoh. Api selalu menginginkan tinggi tetapi tidak ada apa-apanya. Artinya api melambangkan kesombongan, sedangkan tanah melambangkan tawadhu. Sisi lainnya, biji-bijian yang mendekat ke tanah tumbuh, tetapi yang mendekat pada api hangus terbakar. Itu juga menunjukkan bahwa tanah lebih baik daripada api. Dan seterusnya, dan sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa itu alasan iblis lanatullah alaihi. Maka ketika Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia, dan kemudian diperingatkan la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin, maka iblis menggodanya, membisikannya agar dia melanggar. Hasad, dengki, ingin menunjukkan bahwa lihat, Adam yang kau ciptakan adalah makhluk yang bermaksiat, makhluk yang menentang, makhluk yang melanggar, padahal yang menyebabkan pelanggarannya adalah dia, iblis. Ini sifat na'udzubillah, sifat iblis, sifat syaitan. Mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, kemudian dia berlepas diri dengan tujuan agar dia rendah, jatuh, dihina dalam, dan seterusnya, dalam keadaan dia penyebabnya. Khamilina azakumullah. Qala, maka iblis membisikkan pada Adam, fawaswasa lahuma syaitan, fawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, Maukah aku tunjukkan pohon syajaratul khuld, pohon kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kepemilikan yang tidak akan sirna, kekuasaan yang tidak akan sirna. Dinamakan dengan pohon kekekalan. Dinamakan dengan pohon yang akan menyebabkan engkau kekal di dalamnya, dan engkau memiliki semuanya, dan engkau menjadi berkuasa. Atau dalam ayat-ayat lain dikatakan engkau akan menjadi malakaini, jadi dua malaikat. Qulubina azakumullah, berbagai macam tipuan-tipuan syaitan, iblis kepada Adam. Hatta azallahuma, hingga akhirnya menggelincirkan keduanya. Ay hamalahuma ala zalal bitazinihi, yakni membawa keduanya agar tergelincir dengan tazin, dengan diindahkan. Betapa pohon ini yang begini, pohon itu begitu, manfaatnya akan kekal engkau di dalamnya, engkau akan menjadi dua malaikat atau dua raja, engkau jadi dua penguasa, atau engkau akan memiliki selama-lamanya, engkau akan kekal di sini, enggak akan pergi dari sini. Bahkan bersumpah iblis lanatullah alaihi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, bahkan bersumpah aku sungguh pemberi nasihat demi Allah, aku cuma memberikan nasihat pada kamu. Faghtarra bihi wa ata'ahu, keduanya tertipu dan keduanya mentaati, menuruti apa yang diisyaratkan oleh iblis. Faakhrajahuma mimma kana fihi minan na'im warragad, akhirnya justru mengeluarkan keduanya, harapannya ingin kekal tetapi justru dikeluarkan dari jannah. Mimma kana fihi minan na'im warragad, dikeluarkan dari kenikmatan dalam jannah, dikeluarkan dari keluasan yang Allah berikan dalam surga. Wa ubtu ila dari ta'ab, dikeluarkan, dipindahkan ke dari ta'ab, ke tempat, ke negeri, tempat tinggal yang penuh kelelahan. Wan nasab juga maknanya kelelahan. Wal mujahadah, harus usaha dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak nyari enggak makan, kalau enggak naik enggak bisa ambil buah, dan sulit kehidupan di dunia. Khunibnina a'azakumullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ba'adukum li ba'adin adum, sebagian kalian kepada sebagian yang lain menjadi musuh. Ay adam wa durriyatuhu a'da li iblis wa durriyatihi, Adam dan turunannya menjadi musuh bagi iblis dan turunannya. Wa minal ma'lumi annal adu, dan sudah diketahui bersama bahwa yang namanya musuh yajiddu wa yajtahid, yang namanya musuh pasti akan bersungguh-sungguh berupaya sebisa-bisanya untuk menyakiti atau untuk memberikan madarat. Fi dharari aduwihi, untuk membuat berbagai macam kejelekan-kejelekan pada musuh. Wa yusali syarr ilaih, dan akan menimpakan kejelekan-kejelekan kepadanya. Bi kulli tariq, dengan segala macam cara. Yang namanya musuh pasti akan berusaha untuk menjelekkan musuhnya, untuk menjelekkan lawannya, menimpakannya berbagai macam madarat-madarat. Wa hirmanihil khair, dan agar dia terhalang dari kebaikan, agar musuhnya terhalang dari kebaikan. Bi kulli tariq, dengan segala macam cara. Qul inna a'azakumullah, Adam alaihi salam adalah seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemuliaan kepadanya, keutamaan kepadanya. Dan Adam alaihis salam tidak tahu atau belum tahu tentang iblis, bahwa dia adalah musuh. Maka diturunkan dan diberitahu bahwa iblis itu musuh kamu. Qul inna a'azakumullah, Adam dimaklumi dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alaihis salam diajarkan oleh Allah taubat, untuk bertaubat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana bertaubat, dan diajarkan pula bahwa iblis itu musuh. Maka kalau anak turunannya yang sudah dikasih tahu bahwa iblis adalah musuh tetap mengikuti syaitan, berarti ini berbeda. Enggak seperti Adam yang belum tahu kalau dia adalah musuh, tetapi dia adalah musuh manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'dukum li ba'din adu, bahwa sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan ditafsirkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, yakni Adam dan turunannya menjadi musuh bagi iblis dan turunannya. Iblis dan turunannya jadi musuh bagi Adam dan turunannya. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya musuh pasti akan memberikan kejelekan-kejelekan dan pasti akan berupaya untuk menghalangi kebaikan-kebaikan. Fa fi dhimni hadza tahdzir. Maka dalam kisah ini yang Allah kisahkan ada tahdzir. Ada peringatan. Tahdzir bani Adam minasyaitan. Peringatan anak Adam dari bahaya syaitan, bahaya iblis. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, maka ambillah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak golongannya agar mereka menjadi ashabis sa'ir, menjadi penduduk neraka sa'ir. Itu kerjaan mereka, iblis dan anak buahnya, para syaitan. Inna syaitan lakum adu, sungguhnya syaitan musuh bagi kalian. Atau ayat lain Allah katakan, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ketika syaitan, iblis, disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbara, menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin. Ini iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Tadinya dia dari kalangan jin, kemudian fa fasaqa an amri rabbih, keluar dari perintah Rabbnya. Sampai pada ayat afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya, apakah kalian mengambil syaitan dan turunannya sebagai wali-wali, sebagai teman dekat, sebagai kawan, sebagai penolong. Qanabina azakumullah. Siapa mereka-mereka yang mengambil iblis, syaitan dan anak buahnya sebagai penolong? Kuhan diantaranya, para dukun-dukun yang bekerja sama dengan iblis, dengan syaitan. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Sungguh jelek sekali pengganti itu orang-orang zalim. Tsumma dzakara muntahal ihbat ila al-ardi. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa akhir dari diturunkan ke muka bumi. Ini yani akibat terakhir diturunkannya Adam ke muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil ardi mustaqarrun." Bahwa bagi kalian di muka bumi ada tempat tinggal. Ada qarar, tempat menetap. Wa mata'un ila hin. Yani engkau bisa hidup, bisa makan, bisa minum sampai pada batas waktu. Inqidha ajalikum, sampai habis ajal kalian. Tsumma tantaqiluna minha lid-daril lati khuliqtum laha. Kemudian kalian dikembalikan, berpindah ke negeri asal kalian yang kalian diciptakan untuknya. Apa itu? Surga. Berarti kalian itu sesungguhnya penduduk surga. Barakallahu fikum. Tetapi ikhwani bin na'azakumullah, khuliqat lakum, surga ini diciptakan untuk kalian. Fafiha anna muddat hadhil hayah mu'akkatah aradah. Maka sekarang kalian diturunkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kalian ada mata di dunia ini. Silakan kalian memakai apa yang ada di muka bumi ini. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian terus mentaati Allah, maka akan kembali ke tempat asal kalian. Tsumma tantaqiluna minha lidari allati khuliqtum laha. Kalian akan berpindah nanti ke negeri yang kalian diciptakan untuknya, negeri kekekalan. Negeri akhirat yang selama-lamanya. Berarti ketika di muka bumi Allah katakan sementara, sedangkan di akhirat terus menerus. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, fa fiha anna muddat hadhil hayah muaqqatah 'aridah. Berarti pada dunia ini waktu hidup kalian di dalamnya itu sementara. 'Aridah, hanya karena kasus tertentu saja. Adam diciptakan dan Allah katakan ukhulul jannah, masuklah dalam surga. Uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga wahai Adam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, dengan buah-buahan apapun yang kalian mau, hidup dengan bahagia di dalamnya. Hanya saja jangan dekati pohon ini, karena hikmah yang Allah kehendaki. Tiba-tiba karena kasus Allah turunkan ke dunia sebagai hukuman. Tetapi kata Allah sementara. Sementara sampai ajal ilahin, sampai pada waktu tertentu engkau akan kembali lagi ke surga. Tetapi subhanallah, turunannya yang namanya manusia ini lupa dengan negeri asalnya. Sehingga mereka mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup di dunia selama-lamanya. Loh, kok bodoh sekali. Negeri asalmu itu jannah. Negeri asalmu adalah negeri yang masya Allah penuh kenikmatan. Penuh kekekalan di dalamnya. Kok bisanya kemudian betah di dunia. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku enggak ingin mati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka di dunia ini dengan ujian. Dan Allah khabarkan bahwa kalian memiliki musuh yang bernama Iblis. Iblis sudah menyatakan dengan tegas di hadapan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan Iblis sudah mengatakan di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim, aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. Ikhwan bin na'azakumullah, untuk menghalangi manusia. Maka siapa yang ingin kembali ke negeri asal dalam jannah, jalani jalan Allah subhanahu wa ta'ala, taati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hati-hati dari iblis dan anak buahnya syaitan, karena mereka tidak menginginkan kalian kembali ke surga. Syaitan dan anak buahnya tidak menginginkan kalian kembali ke negeri kenikmatan. Mereka ingin menarik kalian ke dalam neraka bersamanya. A'udhu billahi minasyaitan. Na'udhu billahi minasyaitan. Laisat maskanan haqiqiyan. Adapun dunia bukan tempat tinggal yang hakiki. Apa kata Nabi SAW kepada Ibn Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Kenapa? Karena memang tempatnya bukan di sini. Apa makna orang asing? Makna orang asing itu adalah orang yang tinggal di negeri yang bukan negeri dia, di tempat yang bukan tempat dia. Apa yang dipikirkan oleh orang asing? Kapan aku kembali ke negeriku? Itu orang asing. Enggak mungkin kemudian berpikir untuk tinggal di situ. Nah, dia berpikir untuk pulang. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing, karena engkau aslinya bukan orang sini. Engkau aslinya adalah diciptakan untuk jannah. Maka hiduplah di dunia sementara, dunia yang fana ini. Taati Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti iblis. Apa yang Allah katakan ini haram, wala taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati. Yang Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan dekati. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisir, jangan dekati. Qulna na'azakumullah. Dan apa yang Allah perintahkan kerjakan agar kita kembali ke negeri kita, al-jannah, yang sudah Allah ciptakan untuk manusia. Allah sudah ciptakan untuk turunan Adam yang mukmin, yang tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama hiya ma'darun yatazawwad minha litilka ad-dar wa la ta'mur al-istiqrar. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, dunia ini bukan tempat tinggal yang hakiki. Innama hiya ma'dar, sesungguhnya itu hanya jembatan. Ya'mur 'alaihi, untuk kita menyeberangi di dalam, di atasnya. Yatazawwaj minha litilka ad-dar, agar kita menjalani di muka bumi ini hidup untuk mencari bekal untuk ke negeri akhirat. Litilka ad-dar, ke negeri jannah. Wala ta'mur lil-istiqrar, dan jangan kalian memakmurkan dunia itu untuk tetap tinggal selama-lamanya. Jangan. Sementara saja. Kalian akan kembali ke negeri kalian. Maka persiapkan untuk akhirat, persiapkan untuk mendapatkan jannah, persiapkan untuk kembali ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapkan untuk kembali ke negeri kekekalan di dalam jannah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Allah, dari Rabbnya, kalimat-kalimat. Ini kalimat untuk taubat. Fataba alaih, maka Allah pun berikan taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah maha menerima taubat, lagi maha memiliki rahmat, lagi maha penyayang. Ay talakka fa talakkan wa alhamahu Allah. Maknanya talakka adalah diterima, diajarkan, ditalqin, diilhamkan kepadanya kalimat-kalimat. Wahia, apa kalimatnya? Kalimatnya Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami dan tidak sayangi kami, niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Fa'tarafa bidzambih. Kalimat-kalimat yang mengandung pengakuan terhadap kesalahannya. Dan kemudian meminta ampunannya. Fataba alaih. Maka Allah pun mengampuninya. Warahimahu. Dan Allah merahmatinya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah maha menerima taubat. Maha menerima taubat dari siapa? Liman taba ilaihi wa ana. Bagi mereka-mereka yang mau taubat. Allah maha menerima taubat untuk mereka yang mau taubat. Wa taubatuhu naw'an. Dan taubatnya ada dua macam. Taufiquhu awalan, thumma qabuluhu litaubah. Subhanallah. Taubatnya Allah berikan dari dua sisi. Pertama Allah berikan taufiq, kemudian Allah terima. Apa taufiq? Allah takdirkan dia mau bertaubat, Allah takdirkan dia bisa bertaubat, Allah takdirkan dia memiliki kalimat-kalimat yang tepat dalam bertaubat. Ini taufiq. Setelah dia bertaubat, Allah ampuni. Berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar tawwab. Maha menerima taubat. Karena Allah yang memberikan kepada dia supaya dia bisa bertaubat, dan Allah pula yang menerima taubatnya. Ketika ada orang yang bertaubat, siapa yang menakdirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerimanya? Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtama'at syurutuha tsaniyan, dan akan diterima taubatnya kalau lengkap syarat-syaratnya, yaitu keikhlasan padanya, bertekad untuk tidak kembali dan mengucapkan ucapan astagfirullah misalnya, atau atubu ilaih. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat tawwab dan juga memiliki sifat ar-rahim. ay rahimun bi'ibadihi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim, dan diantara rahmat Allah terhadap mereka adalah an waffaqahum littaubah. Diantara rahmat Allah adalah Allah berikan taufik dia untuk taubat. Allah berikan kesempatan untuk taubat. Wa afa anhum wasafa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Wasafa. Dan memaklumi mereka. Ila huna barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.